الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. تقسيم الفعل باعتبار زمنه. تقسيم الفعل باعتبار زمنه. إن شاء الله kita akan mempelajari macam-macam fi'il bi'atibar dari segi. Bi'atibar ini dari sisi atau dari segi. Dari sisi atau dari segi. Dari sisi zamannya. Ya, dari sisi zamannya. Jadi gitu, pembagian fi'il dari sisi zamannya. Karena pembagian fi'il itu ada beragam macam sisi. Mau dari sisi apa, Pak? Ada yang dari sisi asalnya sulasi, ada yang kemudian rubai, sulasi mazid, sulasi mujarrad, rubai mazid, atau rubai mujarrad. Ya. Nah, sekarang kita akan membagi fi'il dari segi zaman terjadinya fi'il. Nah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-fi'il al-madhi, yang kedua al-fi'il al-mudhari', yang ketiga fi'il al-amr. Ya, tapi kita insya Allah pada pagi ini sampai ke, atau sekalian fi'il al-amr sekalian kalau misalnya waktunya cukup, ya. Insya Allah. Al-fi'il al-madhi, kita mulai dari al-amthila. Kalau misalnya dikira al-fi'il itu verb, berarti kata kerja, perbuatan. Al-madhi itu mensifati al-fi'il. Al-madhi artinya yang lampau, telah berlalu. Al-amthila sekarang. Jarol kalbu, ya, atau antum ikutin selan. Antum ikutin selan. Jarol kalb. Jarol kalb. Waqafar rajul. Waqafar rajul. Do'al kitab. Do'al kitab. Daqqatis sa'ah. Daqqatis sa'ah. Ja'atil bint. Ja'atil bint. Ba'dhatid dajjajah. Ba'dhatid dajjajah. Itu dajjajah. Jadi 6 contoh ini insya Allah. Kalau bisa semua dari kata ini, ada sekitar 13 kata ini kita hafalkan maknanya. Jarul kalb, kita udah tahu kemarin. Jarul, yajri artinya apa? Berlari. Berlari. Telah berlari. Iya. Selain berlari, jarul bisa diartikan apa? Berlayar. No, no, no. Yaitu untuk? Mengalir. Untuk apa? Mengalir bisa juga. Oke. Okay. Kalau misalnya kita tambahkan titik di atas ro. Jaza. Jaza artinya? Jaza. Balasan. Jaza, membalas. Membalas. Iya, membalas atau mengupahi. Itu kalau kita tambahin titik aja. Kita tambahin titik aja itu udah ada perubahan. Ada perubahan. Iya, kemudian al-kalb. Al-kalb. Dogi, dogi. Dog. Kalau misalnya dipluralkan atau dijamakkan menjadi kilab. Kilab. Ah, kilab. Ya. Kemudian nomor 2 jamak taksir berarti. Itu taksir. Berarti kalau misalnya kilab di sini bukan satu anjing doang misalnya. Tapi banyak anjing. Berarti jaro bukan menjadi jarot. Jadinya jarot. Jarot al-kilab. Baca yang benar, jarotil kilab. Kedua, waqafa ar-rajul. Waqafa artinya berhenti. Berhenti. Oke, okay, dalam ilmu tajwid ada waqaf. Ada salah satu cabang ilmu Al-Qur'an namanya ilmu waqaf dan ibtida. Ibtida memulai. Nah, ibtida memulainya. Waqaf itu berhentinya di mana itu? Jadi waqafa itu berhenti. Kita juga mengenal ada kosakata mauqif. Apa mauqif antum terhadap peristiwa ini, kan? Nah, mauqif itu artinya adalah pandangan atau sikap. Waqafa ar-rajul di sini, waqafa bisa artinya stop. Bisa juga artinya stand. Berdiri, yaitu laki-laki itu berdiri. The man, ini the man stood, berarti kalau misalnya dia pakai past tense. Waqafa ar-rajul. Kemudian yang ketiga, Do'al kitab. Meletakkan. Atau doa, enggak, antum salah. Bukan meletakkan. Itu wadu'a ya do'u. So, bedanya gitu, beda banget kan. Doa dengan wadu'a artinya beda. Kalau wadu'a artinya meletakkan, kalau doa artinya hilang. Oke, hati-hati, harus benar-benar teliti. Jangan sampai huruf-hurufnya tertukar. Doa. Nah, doa artinya hilang, telah hilang. Apa yang telah hilang? Alkitab. Oke. Dari 6 kosakata ini udah paham, udah hafal semuanya? Jaro yajri artinya perjalanan, berlari. Berlari. Alkalab artinya anjing, jamaknya kilab. Kemudian waqafa artinya bisa berhenti, bisa berdiri. Ya, ar-rajul laki-laki. Dan ketika ada kuasa kata rojul, itu berarti maksudnya laki-laki itu dewasa. Bedakan antara the man dengan the son atau the boy, itu beda. Gulam. Gulam. Nah itu gulam itu kecil. Tapi kalau rojul itu udah menunjukkan kedewasaannya, ada dewasa. Walad juga. Hah? Walad. Walad. Lalu walad itu biasanya diartikan sebagai anak orang, anak. Bukan dalam keumuman kecilnya, bukan. Oke, kemudian yang ketiga, doa alkitab. Doa alkitab. Doa dari artinya apa? Doa hilang. Hilang alkitab. Nah sekarang kita dalam bahasa Arab ada fa'il sebagai subjek atau pelaku. Nah dari enam, dari kita tiga contoh ini, pelakunya adalah al-kal, ar-rajul, dan alkitab. Predikatnya adalah jaro, waqaf, dan doa. Nah, sekarang 4 sampai 6. Daqqatis sa'ah. Ya, apa arti daqqa? Ya duku. Menit. Kita tahu daqiqa. Saat. Ya berdentang, berjalan. Daqqatil jaros. Daqqatil jaros, daqqatil jaros atau duqqatil jaros itu artinya adalah bel itu berbunyi. As-sa'ah di sini maksudnya bukan hari kiamat, melainkan jam. Ya. Kenapa disebut as-sa'ah? Ya dengan adanya sin, alif, ain seperti sa'i. Itu berjalan terus, ya kan? Kemudian yang lima, ja'atil bint. Ja'a yaji'u artinya datang. Datang. Al-bint anak perempuan. Pintu. Hah? Pintu bukan? Anak perempuan. Anak perempuan. Bukan pintu. Ya. Telah datang anak perempuan itu. Kemudian yang keenam, ba'dotid dajajah. Ba'do ya biru. Anum tahu ba'do? Ba'do. Oh, sebagian. Air putih. Apa? Bagi, sebagian. Bukan, itu ba'd. Ba'd. Ba'do, telur. Nah, iya, telur. Nah berarti baldo ya bidu bertelur. Ada jajah ayam. Nah kosakata ini antum kalau perhatikan contoh 1 sampai 3 dikomparasikan dengan 4 sampai 6 itu ada perbedaan ya? Apa perbedaannya? Ini untuk mudzakkar. Mudzakkar yang 4 sampai 6 untuk muannats. Oleh karena itu di fi'ilnya daqat, ja'at, baldot itu kan aslinya dia akhirannya itu mati, sukun ya. Tapi ketika bertemu dengan sukun lainnya, antepan, jadi daqat, ja'at, ba'dot, kan itu sukun semua. Tapi ketika setelah itu ada sukun lagi, maka di sini yang tadinya sakinah kemudian diubah menjadi kasroh, ya, karena iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun. Ya enggak? Ada daqat sukun kan taknya. Kemudian kan setelahnya alif lam. Lamnya sukun enggak? Sukun. Makanya diganti daqatis sa'ah. Nah, ja'atil bint ba'dotid dajaja. Oke. Itu semua fi'il madhi. Di sini ada 6, jara, waqafa, du'a, daqat, ja'at, ba'dat. Oke. Yang fi'il madhinya 6 itu. Oke, kita pahami. Jara berlari, waqafa berdiri, doa hilang, daqo yaduku berdentang, berdentang, jaa yaji'u datang, ba'dha yabidhu artinya bertelur. Sekarang kita ke kaidahnya. Kaidah الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Untuk ulang selanjutnya. الفعل الماضي هو الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Okay, kita artikan. Fi'il madhi adalah sekulu, lapan kulu lagi, setiap fi'il, setiap verb, setiap kata kerja. Kemarin ya dulu artinya apa? Dalla ya dulu. Menunjukkan. Setiap kata kerja yang menunjukkan husuli amalin. Nah, husul kemarin udah udah pernah belajar kan. Husul artinya apa di sini? Artinya hudus, artinya apa? Hasil. Nah, kerjaan gimana? Temukan ya. Nah, apa kemarin? Husul kan hasil. Dicatat dong kemarin. Terjadinya. Terjadinya. Terjadinya amalan di zaman al-madi, di zaman yang telah lampau. Jadi fi'il madhi adalah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya amalan di zaman yang telah berlalu. Oke, coba untuk berikan contoh satu atau dua fi'il madhi. Ya, satu boleh, dua boleh. Fi'il madhi. Akala. Akala. Ya, akala fi'il madhi. Ada lagi? Syariba. Syariba. Fi'il madhi. Antum coba. Nama. Nama. Tidur. Ya. Kemudian apa lagi? I'tamaro. I'tamaro. Berumrah. Oke. Bagus. Mister Tata. Contohan fi'il madhi. Oke. Nanti insya Allah datang ilhamnya. Yang penting kita tahu fi'il madhi itu ada bahasa Arabnya. Oke. Kemudian ke al-fi'il al-mudhari' sekarang. Contohnya lebih banyak di sini. Tambahan 2 jadi 8. Kemudian kita pelajari kaidah. Al-fi'il al-mudhari' al-amtsilah. Misalnya. Antum repeat after me. Ulangi setelah. Aghsilu yadai. Aghsilu yadai. Albisu thiyabi. Albisu thiyabi. Bukan albisu. Albasu thiyabi. Albasu thiyabi. Nal'abu bil kurrah. Nal'abu bil kurrah. Namshi fil huqul. Namshi fil huqul. Yanbahul kalb. Yanbahul kalb. Yantabihul haris. Yantabihul haris. Ta'kulul bint. Ta'kulul bint. Tadbulul wardah. Tadbulul wardah. Oke. Sekarang aghsilu yadai. Saya. Aghsilu yadai. Aghsilu, kalau setiap fi'il mudhari' itu pasti ada fi'il madinya. Makanya sekarang kita wajib untuk mengetahui juga fi'il madinya. Ghusala. Nah, fi'il madinya aghsilu? Ghusala. Ghusala. Ghusala fi'il madi. Yaghsilu fi'il mudhari'. Artinya mencuci. Yadai. Yadai. Yadai di sini asli yadai ya. Itu ada yadai ya. Berarti artinya tangan. Kedua tangan. Kedua tangan. Kedua tanganku. Kedua tanganku. Kalau misalnya yadi, ya, ya, dal dan ya, yadi satu tangan. Dan ketika yadai ya dua tangan. Kenapa enggak ID? ID kan tangannya ada dua. Kok ID berarti tangannya lebih dari banyak. Dua. Kemudian yang kedua al-basu thiyabi. Libas. Labisa yalbasu. Labisa memakai. Labisa, labisa itu fi'il madinya. Ya albasu fi'il al-mudhari'nya. Artinya memakai, mengenakan. Dan siap artinya pakaian. Okay. Siap artinya pakaian. Nah, kemudian setelah siabi, ya di sini berarti pakaianku. Pakaianku. Aku sedang mengenakan pakaianku. Nomor 3. Oke, perhatikan yang di sini 1 dan 2 itu awalnya apa? A. Berarti ana. Ana. Nah, ana. Kemudian 2 juga. Yang ketiga sekarang. Nal'abu bil kurra. Nal'abu bermain. Bil kurra. Main bola. Ah, da fi'il madinya dari ya'abu apa? La'iba. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Bil kurra dengan bola. Bola. Baik. Keempat. Namshi fil hukul. Namshi fil hukul. Masya yamshi. Berjalan. Fi'il madinya masya. Masya. Masya. Mim, sya dan yang seperti ya bentuknya, tapi tidak ada titik di bawahnya. Masya yamshi. Nah, kalau misalnya namshi di sini, antum tambahin titik di ini. Antum harus tambahin titik di sini. Di? Setelah sya, shi, shin itu kan. Iya, ada tambahan titiknya harusnya. Oh. Ini di sini kan nggak ada nih. Yeah. Tambahkan titik. Fil hukul, di al hukul jamak dari haql. Hukul itu jamak dari haql. Haql itu berarti mufradnya atau singularnya. Hukul itu jamaknya. Artinya ladang-ladang. Ladang-ladang. Nah, kalau haql itu artinya ladang. Hukul ladang-ladang. Contoh ketiga dan keempat, kalau kita perhatikan diawali dengan nun. Nahnu. Nahnu berarti. Berarti kami. Kalau 1, 2, 2 berarti saya. Oke, sekarang ke contoh 5 dan 6. Contoh 5 dan 6. Yang kelima contohnya adalah yanbahul kalb. Nabaha yanbahu. Nabaha itu fi'il madinya. Yanbahu itu fi'il al-mudhari'. Artinya adalah menggonggong. Menggonggong. Menggonggong anjing. Yang digonggong anjing atau siapa? Orang. Enggak ada di sini, enggak dikasih tahu digonggong siapa. Tapi yang menggonggong adalah anjing. Oke, disebut di sini lihat kalbu, al-kalbu. Dia sebagai fa'il, subjeknya, pelakunya. Pelaku penggonggongan. Ya. Al-kalb itu anjing, ya. Kemudian yang keenam, yantabihul haris. Nah, ketika anjing itu menggonggong, maka haris pun yantabih. Al-haris itu artinya apa? Berhati-hati. Haris itu penjaga. Ya, bisa dikatakan satpam atau hansip, semacam itu haris itu namanya. Oke, kalau penjaga gawang dalam sepak bola itu harisul marma. Marma artinya gawang. Haris penjaga. Ya, seorang bernama Haris berarti ya satpam, kiper. Pak Haris misalnya. Berarti hansip berarti. Al-Haris. Yantabihul Haris. Yantabih. Yantabih artinya perhatian. Iya. Yantabih itu seperti tadinya tuh antum lalai, kemudian terjaga. Apa Indonesia? Ia memperhatikan, jadi perhatian. Apa ya? Yantabih. Perhatian. Haris itu yang tabi. Haris itu perhatian. Mungkin kan sering tanbih. Nah, Masya Allah, Taufik. Waalaikumsalam. Santri baru. Nyasar lagi. Hah? Lagi asar. Antum bisa ketemu bareng gini? Iya. Jodoh paling mas. Wah, anak apa? Jodoh mantep. Tiga nggak harus tuli. Apaan mengganggu? Apaan? Kau mengganggu banget. Yang tapi apa? Anak pas mau dong. Yang tabihul haris. Yang tabi artinya Yang tabi memperhatikan. Itu kasih bukunya. Al-Haris penjaga. Madinya mas. Madinya yang tabi. Oh, madinya intabaha. Intabaha yang tabihu. Ada yang punya tidak marker di sini? Ada yang mau marker ya? Tapi nggak masuk. Maksudnya? Oh, enggak. Buat apa? Tapi bisa ya? Apa nggak terlalu besar? Bisa sih yang masuk. Iya. Yang buat dia ini. Enggak ini yang ya. Oh yang ini yang ya. Nanti. Tadi dia mirip siapa? Namsi. Streamingnya bagus juga. Berlari. Seneng. Iya, bersih bersih. Nah, saya taruh biar nanti ya. Pinjam. Pinjam. Estimasi aneh nggak tepat. Jadi intabaha yang tadi hu. Ini aslinya dia air madinya seperti ini. In tabaha yan tabihu nita. Ini fi'il madhi, ini mudhari'nya. Oke. Ishtaro. Oh iya benar. Ishtaro satu aja dengan itu. Nah, seperti ishtaro. Cuman kalau ishtaro kan akhirannya itu ada harf illah namanya. Kemudian yang ya 5 dan 6 itu kita perhatikan awalnya itu ya. Di sini menunjukkan dia laki-laki. Ya. Buat. 7 dan 8. Ta'kulul bint. Apa artinya? Sedang memakan. Makan. Bint. Sedang memakan anak perempuan. Anak perempuan sedang makan. Anak perempuan sedang memakan. Nah kalau misalnya kita tanpa harfat itu ada ihtimal, ada beberapa kemungkinan bisa ta'kulul bintu atau ta'kulul binta. Kalau ta'kulul binta artinya kami sedang memakan anak perempuan. Kamu perempuan. Atau kamu sedang memakan pintu. Karena P kalau di Arabinya jadi B. Pintu. Kamu sedang memakan pintu. Ta'kulul bintu. Kemudian yang ke-8 tazbulul wardah. Nah, ini ta'kulu tadi apa fi'il madhinya? Akala. Kalau misalnya 8 tazbulu fi'il madhinya dari zabula. Zabula. Zabula ya zabula ya zabulu. Oh, ini cakep banget, Bro. Antum ini aja. Enggak. Ini kok kayak gini dia? Itu anak mongot di roba bu sebenarnya. Wah. Iya, tapi ini ya nggak tahu. Anak mau balikin masih belum diumumkan. Orangnya juga nggak ada yang nyari ya sudah gitu kan. Iya udah. Insya Allah berpahala juga. Ah, berpahala di sini. Zabula yalu artinya layu. Layalu. Layu. Tazbulu layu. Alwardah. Nama minyak wangi. Ya Al-Wardah artinya bunga. Bunga. Enggak. Bukan bunga. Ini bunga satu aja. Bunga itu sedang layu. Ya Wardah. Oke. Nah, ya perhatikan 7 dan 6 itu awalnya tak. Tapi tak yang dimaksud bukan tak anta. Bukan. Sehingga jangan dimaknai kamu sedang, bukan. Tapi tak di sini iya. Iya, mewakili iya. Berarti dia seekor bin, seorang bin sedang memakan. Dia sekuntum bunga sedang layu. Gitu. Insya Allah ini fi'il mudhari, fi'il madhi itu kalau kita belajar sorof nanti bisa lebih paham lagi. Insya Allah. Kemudian ke qa'idah. Kita nahwul wadhi untuk hari Ahad cuman sejam aja. Maksudnya sampai jam 7. Habis itu insya Allah sorof. Kemudian lurus lupa mau. Lurus lupa. Mister Tata yang Al-Qaidah. Al-fi'lul, dengar dulu. Al-fi'lul mudhari'u wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Wa la budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhari'ati wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta. Ada dua kalimat berarti di sini. Oke, antum baca setelah ana. Al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin. Fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Wala budda an yakuna mabdu'an bi... Ah, ini kepanjangan kok anak-anak ini terus. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudara'ah wa hiya al hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta. Oke, kita artikan fi'il mudhari' huwa. Fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin, setiap kata kerja. Ya dulu, apa artinya dulu? Menunjukkan. Yang menunjukkan ala husuli amalin, terjadinya perbuatan. Jadi husul artinya terjadinya. Ya, artinya sebenarnya terhasilkan, maksudnya terjadinya suatu amal. Fi zamanil hadir, di zaman sekarang. Nah, hadir di sini artinya sekarang. Kalau antum misal di absen, ketika antum di mana? Taufik, antum jawab hadir. Hadir. Artinya apa? Sekarang ada. Present. Present. Makanya ada present tense. Nah, makanya fi'il mudhari itu hadir untuk amal hadir dan menunjukkan juga mustaqbal. Future. Ya. Jadi kalau di English ada present, ada future, itu juga ditunjukkan dalam fi'il mudhari. Nah, bisa juga. Itu titik ya, udah kaidah itu fi'il mudhari kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin madin fi zamanil madi aw mustaqbal. Sudah hafal? Bahasa Arabnya hafal? Wa yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir aw mustaqbal. Nah, alhamdulillah. Biasa, Tata, itu bisa. Mustaqbal. Difahamin dulu. Mustaqbal. Hah? Awil mustaqbal. Aw itu artinya atau. Atau yang akan datang. Mustaqbal, future, akan yang akan datang, masa depan. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin. Ya kullu ala husuli amalin. Ala husuli amalin. Fi zamanil hadir awil mustaqbal. Alhamdulillah. Kullu fi'lin ya dulu. Kullu husuli amalin. Bisa dihafal ya? Antum jangan menyerah dulu, harus bisa. Ini misalnya antara fi'il madhi, kaidah tadi fi'il madhi sama fi'il mudhari dikit perbedaannya. Ya, dikit banget itu sama aja sebenarnya. Fi'il madhi apa? Kalau antum bisa hafal fi'il mudhari kaidahnya fi'il madhi bisa. Ya, madhi. Wa kullu. Kullu fi'lin ya dulu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Sudah. Fi zamanil mustaqbal. Ya, berarti itu ada mustaqbal. Kullu fi'il mudhari kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri aw al mustaqbal. Bisa kan? Langsung bisa. Alhamdulillah. Iya, maulah. Antum harus bisa lah. Fi'il mudhari wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir au mustaqbal. Alhamdulillah. Antum latih lagi untuk menghafal itu, karena hafalan seperti ini itu bermanfaat untuk melatih antum. Oke, kita artikan setelahnya wala buddha. Wa artinya dan. La artinya tiada. Buddha artinya pengingkaran. Enggak, Buddha artinya tempat untuk berlari. Maksudnya tidak ada tempat berlari. Maksudnya wajib. Harus gitu ya. Berarti enggak bisa kemana. Maksudnya harus, itu artinya la buddha. Kalau orang Arab mengatakan la buddha, artinya you must. Kamu harus. nggak bisa lari kamu. Oh. Nah, jadi artinya itu arti secara harfiah, tapi kalau keartian kebiasaannya adalah labut harus. Labut artinya harus. Dia terkomposisikan dengan dua kata, la dan bud. Dan bud di sini Buddha ya. La Buddha. Harus ayyakuna ayyakuna diartikan di sini. Harus apa? Mabduan, mabduan diawali. Harus diawali. Nah, setelah mabduan ada bi harfin. Dengan bi dengan harf huruf dari huruf huruf al-mudhara'ah. Huruf-huruf mudhara'ah itu apa? Ada hamzah. Ada berapa? Empat. Ada empat. Hamzah. Ya, seperti tadi. Contohnya apa tadi? Aghsilu al-basu. Atau nun nal'abu nal'abu namshi atau ya yanbahu yantabihu atau ta ta'kulu tadzbulu. Nah, ta ini banyak tadi. Ada ta untuk yang mu'annas, ada ta yang untuk mukhatab. Itu insya Allah disorof itu nanti akan kita pelajari. Yang penting kita tahu ciri dari fi'il mudhari' itu tidak akan terlepas awalnya dari empat huruf. Imma ya, imma ta, imma na, imma a. Gak mungkin. Gak mungkin ada fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf mim misalnya. Enggak, kalau mim itu biasanya isim masdar atau makan, zaman, alat. Seperti miftah, madrib, midrob. Hah? Atau majlis. Muzir itu fa'il, isim fa'il itu. Muzir itu isim fa'il. Oke, jadi kita sekarang udah tahu fi'il madhi dan fi'il al-mudhari. Tahu itu dulu aja, modalnya itu dulu. Insyaallah setelah ini mau sharaf. Mau sharaf, kajian sharaf, setelah itu baru durus luwuh, oke? Oke. Jadi kita durus ini, nah alhamdulillah kita cukupkan fi'il madhi, fi'il mudhari. Langsung ketika sudah paham fi'il madhi, yang penting fi'il madhi sekarang untuk tahu antum pahami fi'il madhi itu terjadi di masa lampau, fi'il mudhari terjadi di masa sekarang atau masa depan. Itu modal, modal. Modalnya dulu. Adapun nanti bentuk-bentuknya itu nanti di ilmu sharaf nanti masuknya. Ya, jadi step by step insyaallah. Jam 8 mungkin. Enggak, sampai sekarang udah. Kita cukupkan nanti fi'il madhi dan fi'il mudhari bagi teman-teman yang juga mendengar secara online insyaallah. Setelah ini ada kajian sharaf dan setelah itu insyaallah durusul lughah insyaallah dimulai dari jilid pertama dari nol, dari jilid pertama dari nol. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dari yang berapa? Ini nih, 19. Pegang sorok. Belum ada. Belum. Oh, belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum.